Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين para bapak, para ibu dan saudara-saudara seiman yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam kegiatan yang rutin dilaksanakan pada setiap Sabtu sore, yaitu kajian di Masjid Raya Cipaganti. Pada kesempatan sore hari ini, saya tidak akan melanjutkan apa yang telah kita bahas dari surah Al-Infitar sebagaimana tadi yang diumumkan oleh saudara saya Agus. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di dalam sebuah risalah yang diambil dari pidato beliau atau ceramah beliau di salah satu masjid di kota Riyadh, di mana ceramah beliau ini mengambil judul tentang hukuk kibaris sinni fil Islam, yaitu tentang hak-hak orang tua di dalam Islam. Kutip atau buku kecil yang ada di hadapan saya ini akan membicarakan tentang apa yang menjadi hak-hak orang tua dan menjadi kewajiban bagi orang muda terhadap orang tua. Yang dimaksud dengan orang tua di sini, ini tidak terbatas kepada bapak atau kakek kita, tetapi orang tua secara umum, baik beliau adalah sebagai bapak atau kakek kita, atau beliau-beliau ini sebagai tetangga kita, atau sebagai saudara kita sesama muslim, atau orang tua walaupun berbeda agama. Di dalam kitab kecil ini, yang pertama kali beliau sampaikan adalah fa innan nasa yahtajuna hajatan masatan ila tadzkir bi huquqillahi jalla wa ala wa huquqir rasuli wa huquqil walidaini wa huquqil aqaribi wal jirani wa huquqi kibaris sin. Pada permulaan ceramah beliau ini beliau sampaikan bahwa manusia pada hari ini sangat membutuhkan kepada peringatan. Kepada peringatan tentang apa yang menjadi hak-hak Allah Ta'ala, apa yang menjadi hak-hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi hak-hak kedua orang tua, apa yang menjadi hak kaum kerabat dan tetangga, dan apa yang menjadi hak mereka, para orang tua. Dan yang namanya mengingatkan manusia, di antaranya terhadap hak-hak yang telah disebutkan tadi, ini banyak manfaatnya. Di antara yang beliau sampaikan, bahwa mengingatkan terhadap hak-hak ini bahwa batunil khair, ini adalah gerbang menuju kepada kebaikan. Wa tariqun lis-salahi wal falah, dan jalan menuju perdamaian dan keberuntungan. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat 55 telah berfirman, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, mungkin kita ini lupa, kita lalai, atau mungkin kita tidak tahu. Maka dengan adanya peringatan yang disampaikan, ini memberi manfaat yang sangat besar bagi kita. Maka ini adalah gerbang menuju kebaikan, dan ini adalah jalan menuju perdamaian dan kebahagiaan. Kemudian berkaitan dengan masalah hak-hak ini, bahwa kita mesti memahami tentang hak-hak, di antaranya adalah hak para orang tua atau manula, manusia lanjut usia. Maka beliau sampaikan bahwa hal ini berdasarkan kepada isi dari syariat Islam ini, bahwa di antara pokok ajaran syariat ini, anna hadza dina dinul adli wa dinu i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu, bahwa prinsip dalam agama Islam ini adalah agama yang adil, adalah agama yang memberikan setiap pemilik hak apa yang menjadi hak. Jadi Islam ini adalah agama yang adil. Islam mengajarkan kita untuk menaikkan hak yang dimiliki oleh orang lain kepada pemiliknya. Karena tidak menyampaikan apa yang menjadi hak si pemilik hak tersebut, itu adalah zulmun, kezoliman. Sementara Islam adalah agama adlun. Seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 90, di mana Allah Ta'ala telah berfirman, inna allaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dil kurba wa yanha anil fahsyai wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kedzaliman. Ya'idzukum, Allah Ta'ala nasihatkan hal itu semua, la'allakum tadzakkarun, agar kalian senantiasa ingat. Jadi dalam ayat ini, di antara prinsip ajaran Islam adalah al-adlu, adalah keadilan. Dan sikap yang sangat ditentang oleh Islam adalah al-baghyu atau al-zulmu, yaitu kezaliman. Dan di antara pengertian al-adlu adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, yaitu memberikan kepada setiap pemilik hak apa yang menjadi haknya. Nah, orang yang lebih tua dari kita, mereka memiliki hak. Maka di antara ajaran Islam yang berprinsip pada keadilan ini adalah kita harus menunaikan apa yang menjadi hak orang tua di antara kita. Selanjutnya, beliau katakan bahwa pengetahuan kita terhadap ajaran Islam ini, pengetahuan kita tentang apa yang menjadi hak Allah, hak Rasulullah, hak orang tua, hak tetangga, hak orang-orang yang lebih tua daripada kita, maka pengetahuan kita tentang hal tersebut laisa mujarradal ma'rifah, bukan sekedar mengetahui saja. Wa innama yuqsadu biha al-inayatu biqasdi fi'liha wal qiyami biha. Itu kita memperhatikan untuk bagaimana melaksanakan dan mengerjakan apa yang telah kita ketahui. Nah, kalau kita mendapatkan perkataan para ulama di dalam kitab-kitab mereka, taruh seperti perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam beberapa kitabnya, seperti di dalam kitab Salah Satu Usul, I'lam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'ati masahila. Contoh, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita mengetahui empat perkara. Kemudian ketika menyampaikan tentang salah satu usul, yang pertama adalah ma'rifatur rabb. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan ma'rifah dan al-ilmu yang diajarkan oleh para ulama laisa mujarradal ma'rifah, bukan sekedar mengetahui. Oleh karena itu dalam pembahasan pertama dalam kitab Salah Satu Usul, sebelum beliau menyampaikan banyak ilmu di dalam kitab tersebut, beliau sampaikan tentang empat perkara yang menjadi kewajiban kita terhadap ilmu. Yang pertama adalah mempelajarinya, kemudian yang kedua mengamalkannya, kemudian yang ketiga mendakwahkannya, kemudian yang keempat bersabar di jalannya. Jadi tidak dimaksudkan dengan ilmu atau pengetahuan di dalam agama kita hanya sekedar mengetahui, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana kita melaksanakan dan bagaimana kita menyebarkan dan mendakwahkannya di kalangan manusia ini. Dan maka apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini, beliau ingatkan bukan hanya sekedar pengetahuan. Kemudian beliau sampaikan tentang perkataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang kaitan antara ilmu dengan amal. Ali bin Abi Thalib berkata, yahtibul ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahala. Bahwa ilmu itu senantiasa menyeru kepada amal. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan itu senantiasa mengajak, menyeru dan meminta kepada kita supaya diamalkan. Fa in ajabahu, andaikan orang ini menjawab ajakan dari ilmu, yaitu untuk mengamalkannya, maka ilmu itu akan semakin kuat di dalam diri. Jadi sesungguhnya kita mengamalkan ilmu itu adalah sedang memurojaah, sedang mengulang ilmu tersebut, sedang menjadikan ilmu itu tertanam kuat di dalam diri kita. Karena setiap kita mengamalkan ilmu, kita akan teringat akan ilmu tersebut. Ya, mungkin ini diantara kunci kenapa para ulama kita terdahulu, walaupun teknologi dan sumber informasi itu tidak secanggih seperti sekarang, bahkan boleh kita katakan belum canggih, ya, jadul. Tetapi kekuatan ilmu mereka lebih besar daripada ilmu kita pada hari ini. Walaupun kita teknologi begitu mudah, informasi begitu mudah. Bahkan banyak di antara ikhwan-ikhwan ini yang sudah tidak hadir ke pengajian lagi. Kenapa? Karena ilmu datang mengetuk pintu-pintu rumah mereka melalui tayangan televisi, baik Roja TV atau Insan TV, Ahsan TV, Wesal TV dan sebagainya. Tetapi kita lihat pengaruh yang ada. Ternyata kemudahan fasilitas dan sarana untuk mencari ilmu ini tidak menjadikan umat hari ini lebih baik penguasaan terhadap ilmunya daripada generasi terdahulu. Kira-kira apa rahasianya? Nah, kalau kita menilik terhadap perkataan Ali bin Abi Thalib ini, karena para ulama terdahulu, para pencari ilmu terdahulu, mereka senantiasa mengamalkan ilmunya. Sehingga ilmu itu lengket dan kuat, mendarah daging bersama mereka. Wa illa, dan apabila ajakan ilmu ini tidak diikuti, hanya kita hanya sekedar menghafal, mengetahui, tidak mengamalkan, irta'al, maka ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan pergi dari kita. Sehingga banyak orang yang sudah hafal menjadi lupa, sudah mendengar tapi tidak ingat, sudah menguasai tapi lalai, atau sudah mencoba berusaha membaca dan memahami tapi tidak paham-paham. Di antara sebabnya adalah karena ajakan ilmu ini tidak disambut, yaitu kita mengamalkan terhadap ilmu tersebut. Dan apabila kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui, ini bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah ilmu bagi kita. Karena yang dimaksud ilmu dalam syariat kita adalah apa yang Allah tunjukkan, apa yang Allah turunkan kepada nabi kita berupa petunjuk dan berupa keterangan-keterangan. Dan tentunya itu ada dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an demikian juga dengan hadis yang merupakan ilmu yang kita hafalkan, yang kita ketahui, itu hujjatun laka, bisa jadi senjata yang menyelamatkan kamu. Saya mengambil bahasa ini, kamu, laka. Jadi ilmu ini bisa menjadi senjata yang menyelamatkan kita, au alaika, atau sebaliknya, ilmu ini menjadi senjata yang mencelakakan kita. Nah, ilmu yang menjadi senjata yang menyelamatkan kita adalah manakala ilmu tersebut kita tunaikan apa yang menjadi haknya. Apa yang menjadi hak ilmu? Kita mempelajarinya, kita mengamalkannya, kita menyebarkannya. Nah, ini apa yang menjadi hak ilmu yang menjadi kewajiban kita terhadapnya. Kalau kita sudah menunaikan apa yang menjadi hak ilmu, maka ilmu itu akan menjadi hujjatun laka, akan menjadi senjata yang menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak menunaikan apa yang menjadi hak ilmu, kita tidak mempelajarinya, atau kita mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya, atau kita mempelajarinya, mengamalkannya, tapi tidak menyebarkannya, tidak mendakwahkannya kepada orang lain, maka ini alaika, ini akan menjadi senjata yang mencelakakan kita. Oleh karena itu, pembahasan kita tentang apa yang menjadi hak-hak dari orang-orang yang lebih tua dari kita, ini akan menjadi senjata yang menyelamatkan kita manakala kita menunaikannya, mengamalkannya, dan kita sebarkan kepada yang lain. Tapi ini akan menjadi bumerang bagi kita manakala kita tidak menunaikannya, hanya sekedar mengetahui saja. Kemudian Syekh Abdul Razzaq Habibullah Ta'ala, beliau mengingatkan tentang kedudukan melaksanakan apa yang menjadi hak orang yang lebih tua dari kita, bahwa ini merupakan akhlak yang diajarkan di dalam agama kita. Beliau sampaikan beberapa dalil tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan akhlak ini, bahwa akhlak ini merupakan sendi yang paling utama di dalam agama Islam ini. Beliau katakan, atau beliau kutip beberapa hadis, di antaranya Nabi telah bersabda, innama bu'ithu li utammima shalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah akhlak kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Kemudian hadis yang berikutnya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat posisinya dariku pada hari kiamat nanti. Jadi orang inilah orang yang paling Rasulullah cintai, dan orang inilah orang yang paling dekat posisinya dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti. Ahasinakum akhlaqo, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kemudian beliau kutip juga tentang hadis Nabi, bahwa Nabi bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qaimi. Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan dengan sebab akhlaknya yang baik darajata shaimil qaimi, derajat yang dicapai oleh orang puasa lagi salat tahajud. Jadi dengan akhlak yang mulia, di antaranya ketika kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kita, maka keutamaannya adalah bahwa kita akan mendapatkan derajat yang dicapai oleh orang yang rajin saum sunnah dan rajin salat tahajud. Ya, mungkin ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis ketika Nabi mengatakan, kalau kalian ingin melihat gambaran penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Kemudian Nabi menyebut nama seorang sahabat. Maka sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu merasa penasaran, sebenarnya apa kelebihan orang ini? Sampai Nabi mengatakan bahwa kalau ingin mengetahui gambaran calon penduduk surga, lihat orang itu. Maka oleh Ibnu Umar diselidiki, mulai dari kegiatannya, aktivitasnya di waktu siang sampai aktivitasnya di waktu malam menjelang tidur, diteliti oleh Ibnu Umar. Ternyata enggak ada yang istimewa. Sholatnya biasa, saumnya biasa, enggak ada yang istimewa. Tapi Ibnu Umar mendapatkan sesuatu, dan itulah yang menjadi rahasianya, bahwa orang ini ketika sebelum tidur dia senantiasa memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya. Jadi dia tidur dengan tidak membawa kedengkian dan dendam kepada siapapun orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Nah, ini adalah kebaikan akhlak. Kemudian Pada pembahasan berikutnya, saya cuma mengulas saja ya. Semua kalau dibaca semuanya banyak. Kemudian beliau menceritakan kepada kita tentang kondisi kaum muslimin pada hari ini dengan kondisi kaum muslimin pada zaman dahulu. Tentang keterkaitannya di dalam masalah akhlak yang mulia ini. Bahwa kondisi kaum muslimin pada hari ini, banyak di antara kaum muslimin yang sudah tidak peduli terhadap akhlak yang mulia ini. Ya, ini perlu kita sadari bahwa di antara kekurangan kita, mungkin kita terlalu apa? Bersemangat di dalam membangkitkan ilmu tauhid, di dalam membangkitkan sunnah. Bagaimana agar ini memasyarakat di antara kita? Padahal sesungguhnya ajaran tauhid dan ajaran sunnah ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menempatkan hak Allah Ta'ala dan menempatkan hak makhluknya. Tapi ya, kekurangan diantaranya mungkin pengajarnya, kekurangan diantara atau kekurangan yang dimiliki oleh para pengajar. Nah, misalnya saya ketika mengajarkan di majelis atau di kelas, bahwa kadang terlalaikan sisi akhlak ini. Adapun ustaz-ustaz yang lain, saya husnudzon itu menyampaikan. Jadi contoh saja, ketika menyampaikan materi seolah-olah ya itu saja. Adapun sisi-sisi tentang akhlak, pesan akhlak yang terkandung dalam materi ini kadang terlupakan. Nah, yang saya dapatkan sangat bagus ketika menjelaskan baik tafsir Quran atau penjelasan hadis, dan senantiasa menyampaikan sisi-sisi akhlak mulia ini dari kitab-kitab yang sering saya baca, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika beliau menyampaikan tentang fawaid hadis, itu senantiasa, walaupun kadang faedah ini sudah tersampaikan dalam hadis sebelumnya, tapi beliau ulang lagi. Apa manfaatnya? Bahwa dengan mengulang itu akan mengingatkan yang lupa dan menyadarkan yang lalai. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau katakan, aku sangat terpengaruh tentang kemuliaan akhlak ini dengan guru, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bar rahimahumullah. Kemudian beliau katakan bahwa gara-gara kemunduran akhlak yang ada di kaum muslimin ini, yang semestinya Islam ini dicintai baik oleh kawan maupun oleh lawan, sekarang kejadiannya terbalik. Kaum muslimin sendiri, banyak di antara mereka yang tidak menyukai terhadap Islam ini. Karena mungkin di antara kesalahan kita, seolah-olah Islam ini hanya sekedar pengetahuan yang dihafalkan di majelis ilmu. Padahal Islam ini adalah ilmu yang berjalan di dalam setiap nafas dan gerak-gerik kita. Nah, ini berkaitan kaum muslimin sendiri. Maka bagaimana dengan orang-orang kafir? Apalagi mereka yang berbuat tipu daya, makar, sehingga kesalahan dari kaum muslimin ini menjadi senjata untuk menghancurkan kaum muslimin sendiri. Tentang isu pelanggaran HAM rata-rata ditujukan kepada kaum muslimin. Bahkan yang paling menyakitkan bagi kita, setiap disebut terorisme, pasti telunjuknya menuju kepada siapa? Kaum muslimin. Sudahlah, apa yang menjadi kesalahan orang lain tidak perlu kita pikirkan. Tetapi kita harus melihat introspeksi terhadap diri kita sendiri, bahwa di dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, banyak akhlak mulia ajaran Islam ini yang kita lalaikan. kita tinggalkan. Sehingga pribadi dan perangai yang kasar, keras, mungkin itu banyak yang ditonjolkan oleh sebagian kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin dalam kondisi tertindas. Biasanya orang dalam kondisi tertindas itu posisinya adalah membela diri. Apapun yang ditempuh pokoknya membela diri, termasuk menempuh cara kekerasan. Nah, ini beda kejadiannya dengan apa yang terjadi pada zaman dahulu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana mereka dalam kondisi tertindas dan bagaimana mereka dalam kondisi jaya. Akhlak ini mereka pertontonkan sebagai sebuah pemandangan yang begitu mengagumkan dari Islam. Sehingga dalam sebuah kisah, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu apa, surat An-Nasr, pendek ya. Di dalam surat An-Nasr Allah Ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, yaitu ditundukkannya kota Mekah, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam Islam ini berbondong-bondong. Kita pelajari sejarahnya. Manusia dikatakan dalam surat An-Nasr ini masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Pertanyaannya, apakah mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong ini di bawah tekanan senjata? Atau mereka digempur oleh Nabi dengan kekuatan pasukan kaum muslimin? Ternyata tidak. Bukan dengan peperangan di Mekah, bukan. Tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hendak menunaikan apa? Umrah. Ini cerita awal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji yang diikuti oleh ratusan ribu kaum muslimin dari berbagai tempat. Nah, ketika itu penduduk Mekah merasa takut. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebuah kata-kata pendek, tapi itu memberikan pesan yang begitu dalam. Di mana Rasulullah SAW katakan, al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang bersembunyi di rumahnya masing-masing aman. Siapa yang bersembunyi di rumah pemimpin kaum yaitu Abu Sufyan, aman. Siapa yang bersembunyi di seputar Ka'bah, aman. Jadi sangkaan buruk dari orang-orang Mekah bahwa Muhammad akan melakukan balas dendam karena terusir, ditindas, dianiaya, dibunuh sahabat-sahabatnya, bahkan diserang ke Madinah. Hari ini hari pembalasannya. Ternyata Nabi malah mengatakan, al-yauma yaumul marham. Hari ini hari kasih sayang. Melihat begitu besarnya akhlak Nabi SAW memperlakukan musuh-musuhnya, maka waraaitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong secara sukarela, secara kesadaran masuk ke dalam Islam ini. Karena mereka merasakan begitu damai, begitu indah agama Islam. Dan masih banyak kisah yang menunjukkan bagaimana Islam ini dicintai baik oleh kawan maupun oleh lawan gara-gara keindahan akhlak yang dipertontonkan oleh kaum muslimin. Maka memperhatikan akhlak ini sangat memberikan pengaruh yang besar bagi dakwah kita, bagi dakwah Islam ini. agar Islam ini dicintai oleh kaum muslimin sendiri, bahkan dicintai oleh mereka yang tidak mau masuk Islam. Dan di antara kisah lain yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq tentang keindahan Islam ini adalah tentang bagaimana Abu Sufyan, Abu Jahal yang begitu memusuhi Nabi Muhammad. Abu Jahal memusuhi sampai mati, kalau Abu Sufyan memusuhi sebelum masuk ke dalam Islam. Ketika mereka ditanya tentang bagaimana ajaran Islam dan bagaimana Muhammad, maka mereka dengan penuh kesadaran menunjukkan betapa mereka itu mencintai ajaran Islam. Tapi mereka gak mau masuk Islam. Mencintai dari sisi akhlaknya, walaupun mereka membenci dari sisi ajakan tauhidnya. Ketika Abu Sufyan ini dipanggil oleh Raja Heraklius, Kaisar Romawi, kemudian terjadi dialog karena Kaisar Romawi ini mendapatkan surat ajakan masuk Islam, maka dia ingin meneliti siapa sebenarnya Muhammad yang mengaku Nabi dan Rasul ini. Dan sesungguhnya dia sudah tahu karena dia ahli kitab. Maka dicari orang Arab yang kebetulan ada di negeri Syam. Kebetulan waktu itu ada Abu Sufyan. Kemudian ditangkap, dihadirkan ke hadapan raja. Kemudian ditanya. Maka Abu Sufyan menyebutkan, tidak ada satupun penilaian Abu Sufyan yang jelek terhadap Nabi Muhammad. Ketika ditanyakan, apakah dia orang yang suka berdusta? Maka kata Abu Sufyan, aku tidak pernah mendapatkannya berdusta. Dia jujur. Apa yang diajarkan oleh dia? Kata Abu Sufyan, yang diajarkan olehnya agar kita beribadah kepada satu Tuhan saja, dan agar kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kaum kerabat. Apakah dia anak seorang raja? Maka kata Abu Sufyan, bukan. Doa seterusnya. Maka kata Heraklius, ya benar, dia adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian Kaisar Heraklius menyuruh sahabat pembawa surat untuk membacakan surat. Tiba-tiba Abu Sufyan dan para pengikutnya ramai ya, mengejek kepada surat yang dibacakan itu. Akhirnya diusir oleh raja dari istana. Jadi Heraklius pun membenci kepada orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad setelah mendengar tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala menyampaikan beberapa kiat agar bagaimana kita istiqomah di dalam mengamalkan ilmu atau pengetahuan yang kita miliki. Kita ini tahu tentang kewajiban kita terhadap orang yang lebih tua daripada kita, tetapi mungkin setelah kita mempelajarinya atau kita diingatkan sehari dua hari, setelah itu kembali lagi kepada karakter kita semula, acuh lagi dengan orang tua dan sebagainya. Maka beliau menyampaikan beberapa kiat agar bagaimana istidamatu tatbiqiha ila annallaha jalla wa ala. Bagaimana agar kita istiqomah di dalam melaksanakan apa yang kita ketahui, di antaranya adalah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap orang yang sudah tua atau orang yang lebih tua dari kita. Maka beberapa kiat yang beliau sampaikan, pertama, an-nakifa 'alal adillati minal kitabi was sunnati allati tadullu 'ala ahammiyati riayati hadzal haqqil 'adzim. Yang pertama adalah kita mengetahui dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Tentang pentingnya menjaga hak yang besar ini. Pentingnya melakukan kewajiban terhadap hak yang besar ini. Kenapa? Karena sesungguhnya ruh kaum muslimin itu ada bersama Quran dan Sunnah. Bisa kita bedakan mana seorang muslim yang memiliki ruh Islam dan mana seorang muslim hanya identitas saja. Bahwa seorang muslim yang memiliki ruh Islam, mereka ini mencintai Quran dan Sunnah, mencintai Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mereka ini akan teringatkan manakala dibacakan Quran dan Sunnah Rasul. Mereka ini akan menyadari kesalahan manakala dibacakan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Rasul. Karena antara Quran Sunnah dengan Islam ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Bahwa Islam ini adalah sunnah. Sunnah itu adalah Al-Quran dengan hadis Nabi. Dan sunnah itu adalah Islam. Jadi tidak ada seorang mengatakan saya Muslim sementara dia tidak mencintai, dia tidak mau mendengarkan Quran dan sunnah. Nah maka coba dibiasakan ini. Manakala kita lalai, hati kita dipenuhi dengan kekerasan, dengan kekesalan, sehingga kita meninggalkan kewajiban. Coba cari ayat yang membicarakan tentang kewajiban ini. Cari hadis yang membicarakan tentang kewajiban ini. Saya ini lagi marah sama tetangga, padahal itu sudah bapak-bapak, ya, lebih tua dari kita. Tapi saya marah. Kenapa? Karena ada hak kita yang dilanggar oleh dia. Maka coba baca ayat Quran atau hadis Nabi yang berbicara tentang kewajiban kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Maka di situ akan terlihat, andaikan ruh Islam bersama kita, dengan membacanya itu akan memberikan pengaruh ke dalam diri kita. Tapi kalau sudah membaca gak ada pengaruh sama sekali, nah ini kita perlu memperbaiki diri, bahwa hati kita ini sedang dijauhi oleh ruh Islam. Kemudian yang kedua, annasta'ina billah, kita mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris 'ala man 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris 'ala ma yanfa'uka, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, bekerja keraslah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu, manfaat bagi agamamu, manfaat bagi duniamu. Bersungguh-sungguhlah, bekerja keraslah, bersemangatlah. Kemudian Nabi lanjutkan, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Yang namanya kesungguhan, kerja keras, semangat, ini tidak selamanya kita miliki. Kadang datang suatu saat kita apa? Bosan. Kita ya istilahnya futur. Bosan ini, rutinitas ngaji Sabtu sore, Ahad pagi, Selasa pagi, rutinitas terus. Kadang-kadang kita suatu saat mungkin merasa bosan. Maka wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala agar kita tetap bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Demikian juga dalam surat Al-Fatihah, Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Bahwa kita tahu ibadah kepada Allah semata itu kewajiban. Tetapi sifat manusia ada malasnya, ada bosannya, ada lalainya, sehingga menghentikan dia dari istiqomah dalam beribadah ini. Maka wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan hanya kepada-Mu ya Allah, agar kami bisa beribadah dan kami pun istiqomah di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga kata beliau, antastahdiru al-thimarul azimata wal khairatil amikata amimata al-mutarattibata ala rihayatika li hadzal haq. Yaitu kita senantiasa mengingat tentang keutamaan, manfaat yang terjadi atau yang dicapai dari melaksanakan kewajiban ini, dari menunaikan hak orang lain ini. Ya. Jadi kita senantiasa mengingat tentang keutamaannya, tentang pahalanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, dengan berbuat baik terhadap orang lain, kita akan mendapatkan derajat yang diraih, yang dicapai oleh orang yang rajin shaum sunnah dan rajin sholat tahajud. Bahkan Nabi mengatakan tuh, gambaran penduduk surga itu orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, manakala kita mengingat tentang keutamaan-keutamaan ini, maka ini akan kembali menyadarkan kita yang lalai. Kemudian yang keempat, antadzakkara qa'idatan wa aslan dallat 'alaihi nususun katsiratun min kitabi was sunnah. Itu kita mengingat tentang kaidah di dalam agama kita. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan ini, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu bersikap, maka demikianlah kita akan diperlakukan oleh orang lain. Sebagaimana kita memperlakukan orang lain, maka demikian pula kita akan diperlakukan oleh orang lain. Andaikan kita menunaikan hak orang lain, maka orang lain pun akan menunaikan apa yang jadi hak kita. Allah Ta'ala mengingatkan dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Kemudian yang kelima, antata'amala al-halatal mubarakata allati kana 'alayha. Yaitu kita memperhatikan kondisi yang diberkahi oleh para pendahulu kita yang soleh ketika mereka melakukan akhlak yang mulia terhadap orang lain. Contohnya bagaimana orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam gara-gara akhlak Nabi yang mulia, hanya kata-kata Nabi yang sederhana, hari ini hari kasih sayang, bukan hari balas dendam. Nah, maka kita lihat, kita ingat itu kondisi yang itu berkah. Ketika kita marah kepada seseorang, ketika kita benci kepada seseorang, manakala kita mengingat, ternyata dengan senyum dan kasih sayang, mungkin dia akan berubah baik. Daripada kita membencinya, ya malah membenci kita juga. Kemudian yang terakhir, ini baru sampai kepada materi yang sesungguhnya, tentang hak orang-orang yang lebih tua dari kita. Dan orang yang lebih tua dari kita itu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ada dua. Yang pertama, orang yang lebih tua dari sisi umurnya, kabir sin. Yang kedua, orang yang lebih tua dari kita dari sisi ilmunya. Imam Syafi'i mengingatkan, al-alimu kabirun wa inkana hadat. Bahwa orang yang memiliki ilmu, dia itu tua walaupun usianya masih muda. Di antara hak-hak yang dimiliki oleh orang yang lebih tua dari kita, bahkan termasuk ini adalah orang kafir. Jadi dia bukan orang muslim. Yang diajarkan oleh Islam tentang hak-hak orang yang lebih tua dari kita, pertama, tauqir. Laisa minna man lam yuqir kabira. Rasulullah bersabda, bukan termasuk orang yang berada di atas ajaran kita, jalan kita, yaitu orang yang tidak mentaukir terhadap orang yang lebih tua dari di antara kita. Apa itu taukir? Taukir itu artinya menjunjung tinggi kedudukan orang yang lebih tua dari kita. Dan ini sesungguhnya hak yang paling utama, di mana hak-hak yang lain ini merupakan perwujudan dari taukir. Bahwa orang tua itu memiliki kedudukan lebih tinggi dari kita, maka tempatkanlah sesuai dengan kedudukan. Kemudian yang kedua adalah ikramuhum, memuliakan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikramadhi syaibatil muslimi." Sesungguhnya di antara memuliakan Allah adalah menghormati orang yang sudah tua lagi muslim. Jadi, menghormati orang yang lebih tua daripada kita itu adalah wujud dari kita memuliakan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi kita mengagungkan Allah dengan mentauhidkannya, di antara wujudnya adalah kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Jadi apabila ada orang yang tidak menghormati orang tua, sesungguhnya dia belum mengagungkan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, antabda'ahu bi'ilqa'i salam alaihi. Ketika bertemu dengannya, kita yang lebih dahulu mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyusallima as-shaghiru 'alal kabir." Orang yang muda supaya mengucapkan salam terhadap orang yang tua. Jadi jangan terbalik. Walaupun mungkin kita ini adalah gurunya, pengajarnya, tapi lihat, ketika dia lebih tua dari kita, kita yang mulai mengucapkan salam. Kemudian yang keempat, idza haddatsa kabiran fis sinni nadihi bi athfi khitabin. Ketika berbicara dengannya, maka panggillah dia dengan panggilan yang lembut, yang penuh kehormatan. Di antara contoh yang diberikan oleh para sahabat seperti, "Ya ammi, wahai pamanku." Walaupun bukan paman dia, tapi manggilnya wahai paman. Nah, tentunya ini kembali kepada apa yang menjadi adat kita. Kalau kepada orang yang lebih tua dari kita, kita manggilnya apa? Pak atau bapak. Itu adalah panggilan kesayangan kita kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau memanggilnya dan berbicara kepadanya, mulailah dengan panggilan ini. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat Abu Umamah bin Sahal, ketika bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, mereka sholat zuhur, kemudian datang ke rumahnya Anas bin Malik, mendapatkan Anas bin Malik sholat asar. Maka Abu Umamah, beliau juga sahabat, tapi usianya lebih muda, ingin menanyakan hal tersebut kepada siapa? Anas bin Malik. Apa yang beliau katakan? "Ya ammi, wahai paman." Padahal Anas bin Malik bukan pamannya. Karena kata-kata "ya ammi" ini adalah panggilan kesayangan, panggilan lembut terhadap orang yang lebih tua. Nah, kalau kita bapak atau sebagainya, "maaf pak," dan seterusnya. Atau kalau sama ibu-ibu apa? "Ibu" atau "tante" ya. Pokoknya panggilan yang disukai oleh orang yang lebih tua tersebut. Kemudian yang kelima, an yuqaddama bil kalam. Ketika berbicara, dahulukan orang tua yang berbicara. Jangan gara-gara kita mengetahui permasalahan tersebut, kita lebih menguasai, nah kita yang lebih dahulu apa? Berbicara. Maka saya mohon maaf ini kepada para bapak yang lebih tua daripada saya. Di majlis ini saya yang berbicara, bapak-bapak yang mendengarkan, saya mohon maaf sebelumnya. An yuqaddama bil kalam, lebih didahulukan ketika apa? Berbicara. Ya, saya tidak sempat untuk menyampaikan contoh-contoh aplikasi dari perbuatan sahabat dalam masalah ini karena waktu yang tidak mungkin. Kemudian yang keberapa? Keberapa? Kenal. Antroya wad'ahu sihiyya wal badaniya wal nafsiyya. Kita senantiasa memperhatikan kondisi orang yang lebih tua dari kita, kesehatannya, tubuhnya, kepribadiannya, kejiwaannya. Ketika kita kecil, mereka yang memperhatikan kita. Maka ketika mereka sudah tua, sudah tidak bisa memperhatikan diri sendiri, maka kitalah yang harus memperhatikan mereka. Kemudian yang ketujuh, addu'a lahum, mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya walaupun sudah tua 90 tahun, tetap aja kita doakan semoga panjang umur, semoga Allah memanjangkan umurnya, tetapi plus dengan amal soleh. Karena Nabi bersabda, "Man tola umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kita sampaikan, "Bapak berapa tahun umurnya?" "Saya sudah 90 tahun, Dek." Maka kita katakan, "Semoga Allah memberikan umur yang panjang dan amal yang soleh." Kita doakan. Kemudian yang kedelapan, ayya'lama annahu mahma qaddama lan yablugha jazaa'al walidain. Bahwa kita harus menyadari, sebesar apapun perbuatan baik kita terhadap orang tua kita atau orang yang lebih tua umurnya dari kita, bahwa sesungguhnya kita belum bisa menyamai kebaikan mereka terhadap kita. Ya. Diceritakan ada seseorang yang menggendong ibunya dalam melaksanakan tawaf, digendong ibunya. Kemudian orang ini bertemu dengan Ibnu Umar lalu bertanya, "Apakah saya menggendong ibu saya ketika tawaf ini sudah cukup untuk membalas kebaikannya, sementara ibu saya belum pernah menggendong saya?" Maka kata Ibnu Umar, "La wala zamratan wahida, tidak walaupun sedikit, tidak sedikit. Walaupun ibumu tidak pernah menggendongmu dan sekarang kamu menggendong ibumu, tetap kamu belum bisa menyamai kebaikan ibumu walaupun sedikit saja." Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan apa yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya nggak tahu sudah ada terjemahnya atau belum. Silakan dibaca, dipelajari. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada pertanyaan, insyaallah kita buka kesempatan besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.